dari budak-budak itulah lahir anak yang statusnya bebas. Artinya anak lahir dari seorang wanita berstatus budak, tetapi anak yang lahir dari wanita berstatus budak itu anaknya berstatus bukan budak, tetapi sebagai manusia merdeka. Kenapa? Karena anak mengikuti nasab ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Maka anak yang dilahirkan dari rahim seorang budak wanita statusnya bebas, sehingga ia menjadi majikan bagi ibunya. Pengertian yang kedua yang dimaksud dengan kalimat antalidal amatu rabbataha, budak wanita yang melahirkan majikannya. Pengertian yang kedua menurut para ulama, dan inilah yang dimaksud, yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wallahu a'lam, bahwasannya di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak orang-orang yang durhaka, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga sang anak memiliki sikap takabur, sombong di hadapan orang tuanya, sikap durhaka di hadapan orang tuanya, dan bermaksiat di hadapan atau bermaksiat kepada kedua orang tuanya. Dengan sikap-sikap itulah perilaku anak dalam memperlakukan orang tuanya bagaikan majikan dengan budak. Orang tua dianggap sebagai budak, diperlakukan sebagai budak, karena anak yang ada adalah anak yang durhaka, anak yang tidak memiliki sopan santun, anak yang memiliki akhlak yang jelek, sehingga memperlakukan orang tuanya persis seperti budak. Bila di akhir zaman ada fenomena semacam itu, maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tanda yang kedua. Beliau menyebutkan antaral huffatal uratal 'alata ri'a'asya. Engkau melihat pada masa di akhir zaman itu, di mendekati hari kiamat itu, yaitu kau lihat para gembala kambing, dia nampak berpakaian tidak layak, tidak beralas kaki, ia menggembalakan kambing. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan sifat-sifat tidak beralas kaki, berpakaian al-urah, berpakaian jelek. Kemudian ia menggembala kambing. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni al-badiyah, orang dari suku pedalaman, orang Baduy, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sifat-sifat, ciri-ciri orang yang tidak tersentuh dengan dunia pendidikan, yang sangat tidak memiliki sopan santun dalam pengertian ia berpakaian seadanya, ya, dan ciri-ciri fisik yang lainnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan uratun ajasamuhum, tubuh mereka itu bertelanjang bukan berarti tidak berpakaian, akan tetapi thiyaban la tasturu jami'a abdanihim bisababil faqr. Tetapi baju atau pakaian yang dikenakan tidak bisa menutup seluruh tubuhnya. Tidak bisa menutup seluruh tubuh mereka, disebabkan keadaan mereka yang fakir, tidak memiliki kemampuan untuk mengenakan pakaian yang pantas. Atau adamil inayati bil malabis, atau karena memang orang kampung, orang pedalaman, maka ia tidak pernah memperhatikan, tidak pernah memberikan perhatian kepada pakaian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kama huwa zahirun alal a'rabi, sebagaimana yang tampak, yang terlihat ciri-ciri tersebut pada al-a'rab, orang Baduy, orang pedalaman. Sehingga yang dimaksud uratun di sini bukan maknanya ia bertelanjang, tetapi annahum la yalbasuna thiyaban jamilatan, akan tetapi ia tidak bisa berpakaian, tidak mengenakan pakaian yang baik, tetapi ia berpakaian yang seadanya saja, bahkan sebahagian tubuhnya tidak tertutupi. Ini diantaranya. Dan disebutkan ri'a asya, itu menyangkut dengan pekerjaan orang ataupun manusia yang berasal dari pedalaman itu, yaitu mereka memiliki pekerjaan menggembala, baik kambing ataupun ibil, unta. Disebutkan ibil atau unta oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala karena melihat kondisi di negeri beliau, yaitu orang-orang yang hidup di sana selain menggembala kambing ada pula yang menggembala unta. Dan kebiasaan orang-orang Baduy, mereka hidup dari gembalaannya tersebut, atau ia melakukan tijarah jual beli dari hal-hal yang seperti tadi. Dan kemudian disebutkan pula bahwasannya tanda daripada kiamat itu yatatawaluna fil bunyan. Mereka orang-orang kampung, orang-orang Baduy masuk ke kota, kemudian ia mampu untuk mendirikan rumah-rumah mereka, sehingga mereka seakan berlomba-lomba meninggikan bangunan milik mereka. Dan inilah yang dilihat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada masa sekarang ini. Ketika orang-orang masuk ke perkotaan, kemudian di kota ia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, ya. Bangunannya dipercantik, dibaguskan, dihiasi, ya. Dan intinya dibuat semegah dan seindah mungkin. Dan mereka berlomba dalam masalah tersebut, sehingga kondisi yang demikian inilah dianggap sebagai bentuk bahwasannya tanda-tanda kiamat itu telah ada. Kemudian di dalam hadis ini pun disebutkan thumman talaqa. Kemudian laki-laki itu, yaitu seorang laki-laki yang sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, kemudian laki-laki itu bertolak, meninggalkan para sahabat, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saat itu tengah duduk berkumpul, ya. Maka di dalam hadis ini disebutkan thumman talaqa, kemudian ia bertolak, ay qama sa'ilu fa wa kharaja, yaitu orang yang bertanya, maksudnya malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki, kemudian berdiri, kemudian ia pergi. Fa kharaja ba'du sahabah fi atharih falam yajidu. Wa hadhi ajibatun. Maka ketika laki-laki itu keluar, sebahagian para sahabat ikut pula keluar. Maksudnya ingin melihat laki-laki itu kemana. Tapi falam yajiduhu. Tapi para sahabat, sebagian sahabat tersebut tidak mendapati laki-laki itu. Ketika ia keluar, para sahabat mengikuti. Tapi setelah di luar, sudah tidak ada laki-laki itu. Dan ini merupakan satu ajibah, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang menakjubkan bagi sebagian para sahabat. Kenapa demikian? Li'annahu kana bainahum wa yas'alu wa yatakallamu. Karena laki-laki itu baru saja berada di antara para sahabat. Laki-laki itu baru saja berada di antara mereka. Bahkan laki-laki itu bertanya, bahkan laki-laki itu berucap. Wa fil lahdhatin ikhtafa anhum. Akan tetapi dalam waktu sekejap mata ternyata sudah menghilang dari hadapan para sahabat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il? Tahukah kalian siapa orang yang bertanya tadi? Siapa orang yang bertanya tadi? Bertanya tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Tentang bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bertanya tadi?" Qalu, para sahabat bertanya, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab para sahabat. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka para sahabat menjawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, qala innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu Jibril alaihi salatu wassalam. Dia malaikat Jibril. Ia datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza fihi dalilun ala annal malak la ya'ti fi suratihil malakiyah. Ini menjadi dalil bahwasannya malaikat tidak mesti datang di hadapan manusia dalam bentuk wujud aslinya. Tidak datang dalam wujud bentuk aslinya. Karena dari penjelasan yang awal, ya, sekedar murojaah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya di dua peristiwa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk, ya, dalam bentuk malikiyah, dalam bentuk aslinya hanya di dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika di Mekah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diganggu oleh kaumnya, kemudian dari arah ufuk, ya, malaikat Jibril menampakkan, ya, wujud aslinya. Kemudian yang kedua, yaitu ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Di situ beliau melihat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dalam bentuk aslinya. Ya. Itu yang dijelaskan bahwasannya dua keadaan itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Selebihnya, ya, dan pada galibnya, pada umumnya, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam senantiasa, ya, menyerupakan sosok seorang laki-laki. Sebagaimana di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wasallam tiba-tiba datang di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya. Ketika malaikat datang dalam bentuk menyerupakan seorang laki-laki, seorang manusia, maka para sahabat tidak terkejut. Tidak kemudian manusia itu lari, ketakutan misalnya. Tidak. Sehingga Jibril alaihissalatu wassalam bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan ilmu kepada para sahabat melalui dialog, melalui tanya jawab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan dalil bahwasannya malaikat dalam bentuk yang seperti itu adalah dalam rangka untuk memberikan maslahah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentu ingin dengan kekuasaannya menyampaikan melalui malaikat Jibril syariat agama yang mulia ini. Dan manusia tidaklah melihat malaikat kecuali ketika saat siksa ataupun saat azab. Ketika al-maut hadir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-22, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idhil lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat, tidak ada kegembiraan pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Jadi berdasarkan ayat Al-Furqan, ayat ke-22 surat Al-Furqan ini, maka manusia akan melihat wujud asli malaikat ketika ia akan mati dan menghadapi siksaan. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki datang. Kenapa malaikat Jibril datang? Walimadza jalasa, dan kemudian kenapa pula ia duduk? Jawabnya tentu sesuai yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atakum yuallimukum dinakum. Ia datang, malaikat Jibril itu datang kepada kalian dalam rangka mengajari kalian tentang agama kalian. Qala fa huwa la yas'alu liyata'allam. La yas'alu liyata'allama. Wa innama yas'alu liyu'allima. Wa innama yas'alu liyu'allima. Maka tidaklah ia bertanya dalam rangka untuk belajar, tetapi malaikat Jibril itu mengajukan pertanyaan dalam rangka untuk mengajari. Jadi Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwasannya disitulah letak proses belajar mengajar. Bukan dalam rangka malaikat Jibril itu belajar, tetapi dalam rangka mengajari. Dalam rangka berbagi ilmu. Dengan bertanya itu akan terjadi sharing ilmu. Dan ini kebiasaan yang seperti ini bagus. Jadi bisa saja seorang pengajar bertanya kepada salah satu muridnya. Pertanyaan seorang pengajar kepada salah satu muridnya bukan berarti pengajar ini tidak tahu. Justru pengajar bertanya kepada salah satu muridnya karena pengajar ini sudah tahu jawabannya, dan jawaban inilah nanti yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi keluarnya jawaban ini melalui satu pertanyaan yang diajukan kepada salah satu muridnya. Misalnya seseorang bertanya tentang salah satu permasalahan agama. Apa hukumnya sholat wajib misalnya. Ditanyakan kepada muridnya si A. Si A kemudian menjawab. Maka jawaban si A kemudian misalnya benar. Kemudian oleh pengajarnya, benar engkau telah memberikan jawaban yang benar. Maka jawaban dari murid yang dibenarkan oleh pengajarnya, oleh gurunya, itu menjadi pembelajaran bagi murid-muridnya yang lain. Itu menjadi bahan pengajaran bagi murid-muridnya yang lain. Nah, disinilah proses belajar mengajar itu berlangsung. Dan itulah yang terjadi melalui hadis ini. Kita diberi contoh bagaimana cara metode pembelajaran, metode kegiatan belajar mengajar. Jadi metode kegiatan belajar mengajar tidak semata harus duduk di kelas. Kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sementara para sahabat ada di sekitarnya. Kemudian malaikat Jibril yang menyerupakan sosok laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Apa maksudnya pertanyaan ini? Pertanyaan ini maksudnya ingin menjelaskan kepada para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa sih Islam itu. Ini metodologi pendidikan, metodologi belajar mengajar. Pertanyaan diajukan kepada satu orang, tetapi jawaban satu orang ini akan didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Atau kalau kita guru, jawaban dari satu murid akan didengar oleh murid-murid yang lainnya. Jawaban dari satu murid dibenarkan oleh gurunya, berarti jawaban itu benar, dan itulah yang akan tertanam pada murid-murid yang lainnya yang memperhatikan dialog ataupun tanya jawab tentang pelajaran tersebut. Dan metodologi ini tentu akan sangat menumbuhkan kesan yang mendalam pada murid-murid yang lainnya, karena ia begitu konsen, begitu perhatian dengan apa yang diungkapkan, dijawab oleh salah seorang muridnya. Kalau nanti salah seorang muridnya salah, ya siapa yang bisa? dan seterusnya demikian. Sehingga orang-orang ataupun murid-murid lainnya menaruh perhatian. Menaruh perhatian. Ya. Dan inilah metode ini banyak diajarkan oleh para ulama. Ya, kalau kita menelisik metode belajarnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, misalnya melalui rekaman-rekaman yang ada, kita akan lihat bagaimana beliau bertanya jawab. Demikian juga kalau kita mendapatkan berita misalnya dari orang-orang yang pernah belajar dengan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, kita akan dapati pula metode tanya jawab itu. Dan pengaruhnya sampai beliau sudah meninggal dunia rahimahullah, ya, pengaruhnya masih terus ada. Ya. Bagaimana para penuntut ilmu di Damaj waktu itu, walaupun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah telah wafat, telah meninggal dunia, tapi pengaruhnya tetap ada. Para santri, para penuntut ilmu sambil menunggu makanan datang, sohannya diisi, itu mereka bertanya jawab. Maka di dalam hadis tersebut disebutkan, atakum yu'allimukum dinakum, ia datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, yaitu Islam. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fahadha fihi dalilun ala anna su'al wal jawaba min turuqit ta'lim. Di dalam hadis ini terkandung dalil, petunjuk bagi kita. Sesungguhnya metode tanya jawab itu merupakan metode belajar, cara bagaimana belajar yang baik. Bal min ablaghit turuqit ta'lim ayakuna an tariqis su'al wal jawab. Wahia tariqatun tarbawiyatun jayyidatun ma'rufah. Bahkan itu merupakan metode yang sangat mendalam, metodologi yang sangat bagus, sangat baik, untuk menyampaikan, sehingga benar-benar metode tanya jawab itu, metode tanya jawab itu adalah metode yang bisa menumbuhkan kesan yang baik, kepada orang-orang yang belajar. Disebut sebagai tariqatun tarbawiyatun jayyidah ma'rufah, sebagai metode pendidikan, metode belajar yang baik, yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Kemudian kalimat di dalam hadis, yu'allimukum dinakum, ia mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Fihi dalilun ala anna dina yukhadhu bita'allum. Pada kalimat yu'allimukum dinakum mengandung dalil, petunjuk, bahwasannya sesungguhnya agama Islam ini bisa diraih, bisa didapat, bita'allum, dengan cara belajar. La yukhadhu minal adat wat taqalid wal bid'ah wal muhdatsat. Agama ini tidak akan bisa diraih, tidak bisa dicapai dengan adat, kebiasaan, dengan cara turun-temurun, dalam pengertian ayah saya Islam, nanti anaknya pun Islam. Tidak cukup dengan itu saja. Tetapi anaknya harus belajar agama. Ayahnya sudah belajar agama, tidak lantas kemudian ilmunya menurun secara otomatis kepada anaknya. Tidak. Justru dengan kalimat yu'allimukum dinakum, Malaikat Jibril itu datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian. Ini menunjukkan bahwasannya Islam akan bisa diraih oleh seorang Muslim dengan cara mempelajari Islam tersebut. Dengan cara belajar. Kepada siapa belajar? Kepada orang-orang yang thiqah, terpercaya. Kepada orang-orang yang terpercaya. Selain ia memiliki, ia terpercaya dari segi keilmuan, ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Salafun As-Saleh. Juga yang mengajar itu memiliki sesuatu yang memang pantas untuk diikuti, diteladani, ditiru. Sebagaimana ada salah seorang murid Al-Imam Ahmad rahimahullah yang tidak menulis hadis selama 11 tahun tapi hanya ingin mempelajari akhlak, adab Imam Ahmad rahimahullah. Ada yang sampai demikian. Ini menunjukkan bahwasannya sosok Imam Ahmad rahimahullah adalah sosok yang memberikan teladan tidak hanya dari sisi kemampuan secara ilmiah dalam pengertian dia memang memiliki ilmu, tetapi juga amal perbuatannya, perilaku kesehariannya, tindak tanduknya, ini juga menjadi bahan untuk dipelajari oleh murid-muridnya. Ini proses belajar mengajar. Sehingga sekali lagi agama ini bisa didapat, bisa diraih dengan belajar. Oh, dia otodidak. Ya sudah, alamat. Kalau ada otodidak-otodidak begitu, nanti bisa jadi oto. Yang ya, oto itu benda mati. Karena Salafun As-Saleh memberikan keteladanan kepada kita bahwasannya mereka belajar agama itu dengan penuh perjuangan. Ada yang sampai berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis, melakukan perjalanan yang sedemikian panjang, sedemikian lama, mengarungi padang pasir yang kalau siang panas, kalau malam bisa dingin. Hanya sekedar untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita dapati pula Salafun As-Saleh ketika belajar sampai ketika media untuk menulis itu habis, ia menulis di sandalnya. Sandalnya dijadikan bahan untuk mencatat. Habis sandalnya, ia menulis menulis di tangannya. Tangannya dibuat tulisan, tangannya habis, sandalnya. Apalah yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengikat ilmu yang disampaikan kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwasannya Salafun As-Saleh ketika mereka ingin mendapatkan ilmu agama, ilmu tentang Islam, mereka harus berjuang. Berjuang mengumpulkan ilmu itu sedikit demi sedikit, bitadrij, bertahap. Tidak tergesa-gesa. Ilmu itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Orang Sunda punya pepatah, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tahu legok? Batu itu kan keras, tapi ditetesi air sedikit demi sedikit, lama-lama batu itu jadi apa? Cekung. itu dalam hal menuntut ilmu. Ya, sehingga ya, disinilah perlunya kesabaran, perlunya keikhlasan, perlunya kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Nah, kita menanamkan kepada anak-anak kita juga demikian. Ya. Juga demikian bahwasannya ilmu itu diperoleh dengan bekerja keras, dengan kesungguhan, ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama salafuna soleh ketika mereka hendak meraih ilmu Islam, ya. Sampai ada yang terkena ludah gurunya dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah tentang ya, belajar mengajar di kalangan salafuna soleh, ya. Sampai ada yang lupa punya makanan, ya, karena begitu bersemangat dan begitu gigihnya ingin mendapatkan ilmu, ya. Begitu juga banyak kisah-kisah yang memberikan inspirasi kepada kita. Ya, ada seorang ibu yang anaknya menuntut ilmu, siapa yang sudah mendapatkan satu hadis diberi hadiah dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari salafuna soleh, orang-orang terdahulu yang soleh yang sedemikian gigih mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu. Dan tentu saja, ya, menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Orang tuanya, anak-anaknya, semuanya memiliki kewajiban. Dan alhamdulillah kita, ya, diberi kesempatan, ya, diberi waktu, ya, diberi situasi, keadaan yang sangat kondusif sekali untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, mau ba'da maghrib sampai isya, mau ba'da subuh, atau mau siang hari, ya, banyak kesempatan. Tetapi, ya, pada saat ini, kita mendengar, ada saudara-saudara kita yang, jangankan untuk bisa tenang seperti kita menuntut ilmu. Ya. Mereka, dalam keadaan serba kesulitan. Aliran listrik mati, air juga terbatas, kondisi infrastruktur yang sedemikian hancur akibat dari gempa yang menghantam kota mereka. Sekarang ini, saudara-saudara kita, dan diantaranya adalah salafiyin, ya, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Kalau ada yang mampu untuk bisa hadir ke hadapan mereka, datang ke sana itu tentu lebih baik. Ya, datang ke sana itu tentu lebih baik. Ya, karena kehadiran kita di tempat mereka, baik itu yang di Lombok maupun yang di Palu atau yang sekitarnya di Sulawesi Tengah, itu akan memberikan semangat. Memberikan semangat. Ya. Dan setidaknya memberikan inspirasi kepada mereka. Dorongan. Ya. Bahwasannya mereka tidak sendirian. Bahwasannya mereka memiliki saudara-saudara yang juga menaruh perhatian terhadap keadaan mereka. Ya. Saya sempat bercerita, ya, kepada salah satu ikhwah. Pesan dari pemerintah setempat di sana, kalau mau datang ke Palu, yang punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian, nanti akan menambah jumlah pengungsi. Gitu. Ya. Nah, keahlian saya apa? Antum kan bisa bikin bakso. Saya bilang begitu. Nah, terus hubungannya, ya kita bangun mereka. Sebab kalau orang dalam keadaan seperti itu, mentalnya kan terbentuk untuk kemudian menerima bantuan. Kalau lama terus dapat bantuan, jiwa ini jadi terbiasa, enak ya dapat bantuan terus ya, enak gitu. Nah, yang kita perlu bangun selain dinnya, selain pemahaman agamanya, selain juga dikuatkan ya, kokohkan keilmuannya dengan ta'lim dan seterusnya. Juga kita memberikan sarana prasarana yang lain. Apa? Ya, mereka diberi keterampilan dalam keadaan terpuruk seperti itu. Cara membuat bakso yang ringan itu, ayo kita buat 1000 konter cilok. Misalnya. Ya kan, ini membangun kembali mental yang dalam keadaan terpuruk. Situasinya kan trauma. Ya. Traumatik. Nah, kondisi yang seperti ini, ya. Kondisi yang seperti ini, keahliannya mungkin bikin bakso, keahliannya mungkin membuat es buah segar dan seterusnya. Tapi itu akan memberikan stimulus-stimulus, ya, rangsangan-rangsangan, inspirasi untuk kemudian mereka bangkit kembali, bisa mandiri, bisa berusaha, bisa mencari nafkah. Begitu. Ya, memang awal-awal sekarang yang sangat diperlukan sekali adalah ikhwan-ikhwan yang memiliki keahlian pertukangan, karena sedang harus bangun rumah, ya, bangun sarana-prasarana untuk belajar dan lain sebagainya. Tetapi ini akan beriring, ya, ini akan beriring, ya, kemampuan berwirausaha, entrepreneur dan seterusnya, ini yang harus dibangkitkan kembali. Ya, jadi sekecil apapun, seremeh apapun keahlian yang mungkin menurut kita, apa sih, cuman membuat cilok, bikin es buah segar, itu kan kelihatan sepele. Kalau diukur di Limo Depok ini, karena pesaingnya apa? Mall. Ya. Tapi kalau di sana, situasi yang tidak memungkinkan, mungkin itu sesuatu yang akan bisa menumbuhkan kembali semangat mencari nafkah, semangat untuk ya, berusaha. Ini ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, tentunya datang ke sana melalui koordinasi. Ya, melalui koordinasi, jangan yuk datang sendiri ke sana, bisa tidak teratur nanti. Melalui koordinasi. Bahasa lainnya komando. Ya. Supaya tidak kacau kan? Gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita rapihkan sekarang. Bahwasanya ada saudara-saudara kita yang memang sekarang ini ya, sedang dan sangat sekali ya, memerlukan bantuan dari kita. Ya, kita sudah buka ya, untuk 1 bulan ke depan, yang di Lombok sudah terjun. Ya, nanti bulan awal Desember, kalau tidak salah bagian Jawa Tengah, iwa-iwa Jawa Tengah, berangkat 1 bulan. Ya. 1 bulan kalau banyak bisa dipecah 2. Jadi 2 pekan, 2 pekan. Setengah bulan, setengah bulan. Kalau banyak yang daftarnya. Kalau yang sedikit ya sudah terpaksa 1 bulan misalnya. Nanti bulan berikutnya Januari, bagian dari Jawa Barat, se-Jawa Barat. Ya, nanti dikirim kemana? Ke Lombok apa ke Palu dan seterusnya. Insya Allah hal yang demikian ya, perlu mendapat perhatian. Dan lebih daripada itu, sebagaimana yang sekarang ada di Lombok, itu mereka sangat memerlukan sekali ya, karena kita dipercaya untuk ya, masyarakat sudah percaya kepada kita untuk mengisi beberapa halaqoh ya, di beberapa tempat setiap malam Rabu, malam Jumat atau hari Jumat dan seterusnya. Itu dipercaya kita mengisi. Nah, ini satu kesempatan yang sangat baik untuk memberikan pemahaman tentang Islam sebagaimana telah diajarkan, dicontohkan oleh salafus saleh. Dan tentu dengan ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, kita berharap ini merupakan satu bentuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini adalah dakwah yang dilakukan oleh salafiyin. Bagaimana mereka yang awalnya mungkin curiga, tapi dengan perkembangan-perkembangan yang terus membaik, mereka akhirnya bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam keadaan masyarakat yang terpuruk seperti itu, mereka perlu sekali mendapatkan bimbingan. Ya, perlu sekali mendapatkan bimbingan. Mereka ini sekarang ibaratnya sedang cari pegangan. Nah, disitulah kita masuk. Mengokohkan hati mereka, menguatkan mental mereka, ya, dari berbagai sisi. Ya. Tentunya keimanannya juga harus diperkuat, ya, dan sisi-sisi yang lainnya, ya, dari segi ma'isyahnya dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan ya, di Limo Depok ini nanti ketika ada pembukaan relawan, ya, namanya saja relawan, orang yang rela, ya, mudah-mudahan akan semakin banyak yang berminat dan mendaftar. Ya, tentunya kalau yang tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.